Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahima hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita takzimi sesarengan. Para anggota TNI dan Polri yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Sahibil Hajah panjenenganipun Bapak Ali Rosyad, sekalian Ibu Curati, engkang dipun mulyakaken, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah engkang kula tresnani, engkang kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, siang menika kula so panjenengan sedaya saged sesarengan hadir berkumpul bersama, bersilaturahim, bersolawat, berdoa, sekaligus ngaji dalam rangka syukuran khitan Nakmas Muhammad Aufa Khairun Ni'am Ali. Nyuwun pangestu lan pendungo saking panjenengan sami, mugi-mugi putra ingkang dipun khitan menika dadosa putra ingkang sholih, bakti dhateng tiyang sepuhipun manfaati tumraping agami lan masyarakatipun. Para bapak, para ibu, para sederek, nuwun sewu. Suanten kula jelas kepireng napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhir-akhir niki di berbagai kesempatan saya di awal ceramah selalu menghimbau kepada para jamaah agar hidup ini selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk bisa meraih yang terbaik. Saya ulang, rupa-rupanya para jamaah belum konsentrasi penuh. Yang laki-laki, bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang berintak-intik. Sementara ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Pisan kas penurip kabeh. Prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Berarti jangan hanya jadi orang baik saja, tapi harus jadi orang yang melakukan perbaikan. Aja muk dadi wong apik to, tapi dadi yo wong sing iso ngapii, menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Kalau dalam bahasa agama, jangan hanya jadi orang soleh, tapi jadilah muslih. Nopo bedane soleh kalih muslih? Nek soleh kuwi artine wong apik. Nek muslih niku artine wong sing ngapiki, melakukan perbaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja muk dadi wong apik, tapi dadi wong sing ngapiki dan melakukan perbaikan. Nopo bedane soleh kalih muslih? Nopo bedane wong apik karo wong sing ngapiki, melakukan perbaikan? Para jamaah, as-salih khairuhu li nafsihi, wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Wong apik niku kaapikane namung kanggo awake dhewe. Tapi nek wong ngapiki, melakukan perbaikan, niku kaapikane ya kanggo awake dhewe, ya kanggo wong liya. Jadi kalau orang baik melakukan kebaikan, itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang melakukan perbaikan, itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk orang lain. As-salih yuhibbuhun nas, wal muslih yu'adihin nas. Wong apik kuwi disenengi wong akeh, tapi nek wong ngapii melakukan perbaikan niku dimusuhi wong akeh. Halo, sampeyan rungokno? Wong kuwi nek apik mesti disenengi wong akeh, nggih napa nggih? Tapi nek wong kok ngapii melakukan perbaikan malah dimusuhi karo wong akeh. Kok iso? Iso. Contone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak derenge diangkat dadi rasul niku disenengi tiyang kathah, sedaya masyarakat seneng soale Kanjeng Nabi wong apik. Jujur, mboten nate bujuk, akhlake sae. Dadi sak derenge diangkat dados rasul, Kanjeng Nabi niku disenengi masyarakat, disenengi tiyang kathah. Soale Kanjeng Nabi wong apik. Tapi bareng Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul, melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, malah dimusuhi karo wong akeh. Sing biyen senenge malah do musuhi. Kanjeng Nabi malah dilokno pembohong, pendusta, tukang bliduk, tukang sihir. Bahkan Kanjeng Nabi, lah kowe do mloro ae kok. Enggak disentak ae kesuwen kok. Kanjeng Nabi lo malah dilokno majnun, kuwi nek cara wong kene bento. Kanjeng Nabi nu diarani edan, diarani gendeng, diarani bento. Kenapa? Soale Kanjeng Nabi melakukan perbaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterusno mboten? Mulane kowe nek pengen disenengi wong akeh, dadi wong apik ngono ae. Kabeh wong mesti seneng. Tapi lek sampean pengen ganjaran akeh uripe manfaat, aja cuma dadi wong apik, dadi wong sing ngapiki melakukan perbaikan, tapi yo kudu siap resiko menghadapi permusuhan. Siapapun yang melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, mesti dimusuhi wong akeh, ora disenengi wong akeh. Apa maneh sing berjuang agama nanggone daerah sing isih abang, daerah isih seneng nyadran, seneng segonggongan, seneng dolanan susune sindir. Sedo seneng bal glundung, sedo seneng kope, terus sedo seneng demenan, gentenan bojo biasa. Lah terus berjuang agama no daerah ngono kuwi mesti dimusuhi wong akeh. Pokoknya wong iku lek dandan-dandan melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, mesti akeh musuhe. Nyun pangapunten, kula nyuwun pendonga. Muga-muga kula niki nggih termasuk orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Soale kula mbawen dina penggaweane nggih keluyuran karo bengok-bengok ngeten iki. Wis tok ndindi tapi ngene-ngene ndah ya dadi pendakwah terbaik se-Indonesia. Kenane tanggal 22 Oktober hari santri nerima penghargaan Santri of the Year di bidang dakwah tahun 2017 kenek wong Bojonegoro. Iki menungsane. Halo. Ngapunten. Lho ngene iki anggite sampean terus wong-wonge karo aku nang seneng kabeh. Ya ora. Wong Jinegoro dhewe lek nang sing ora seneng. Ngelokno iku ceramah model apa ngaji mek guyon ae ra neng dalile mek guyon. Nah tak teliti ternyata sing ngelokno ngono ku karepe pengen tiru tapi ra godak mergo dhek ora payu. Nah akhirnya sing ngelokno ini saiki akeh sing tiru. Halo, Halo. Kula bukan berarti kok ora gelem ngetokno dalil, tapi orang ngomong itu kan lihat yang diomongi. Apalagi ceramah, lihat jamaahnya, lihat audiennya. Kalau yang diomongi kalangan akademis, ya pakai bahasa intelek. Tapi itu kalau kalangan akademis ya, kalau yang diomongi kalangan jemburis. Ya wis bahasa ngene iki wae. Seneng rungokno ora seneng minggato, ngene kok bingung. Hoi. Hoi. Wong kuwi nek menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, mesti kathah musuhe. Allahumma shalli ala Muhammad. Polisi razia kuwi tujuane ya dandan-dandan, menyeru kebaikan biar masyarakat kuwi taat hukum. Biar gak akeh kecelakaan, mulane kon helman kuwi soale ndasmu kuwi regane larang. Tapi polisi nek pas razia operasi ngono kuwi ya akeh sing ora seneng. Kathah sing misah barang ngono kok. Padahal tujuane apik, nggih napa nggih? Nah, wong ngaji ngene iki anggit meneng seneng kabeh to piye? Alah rekane rosate ngundangan Warzahid. Apa apa? Wong ewoh kok nek ana pengajian. Lambene wong wedok biasane ngono kuwi. Nyun pangapunten. Mulane Luqman Hakim, tokoh fenomenal yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an niku wasiat ten gene putra-putrane. Lah wasiate Luqman Hakim niki monggo didamel pedoman kula jenengan sebagai orang tua nggih kedah njogo wasiat-wasiate Luqman Hakim dateng putrane. Bapak Ibu, ana wong nang jenenge ditulis nang gone Qur'an, wasiat-wasiate niku dadi pelajaran sampai dina kiamat. Niki wong hebat napa wong hebat? Ayo don nyonto. Lek sampean gelem nyonto Luqman Hakim, insyaallah engko anak-anake sampean apik-apik ngono. Bu. Bu. Pripun wasiate Luqman Hakim diantarane? Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya, hei anak cilik ingsun, anakku ngger, bapak pesen ya nak, bapak wasiat ya nak. Mbah ra digatekno. Napa mawon wasiate? Lah ini juga harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Satu, aqimis shalah. Tegakkan salat. Bukan hanya kerjakan salat, bukan hanya lakukan salat, tapi tegakkan salat, dirikan salat. Ora mek kon nglakoni salat, tapi njumenengi salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya piye? Bu, bapak titeni ya. Anak niku janji salate tertib, bener, apik, kualitas, demi Allah akhlake mulya. Karo wong tuwa ya nurut, ya bekti, uripe ya manfaat. Tapi anak niku nek salate kok ra karo-karuan, kelakuane ya ra karo. Ayo to Bu nyaut. Anak kuwi nek salate apik kelakuane mesti. Anak kuwi nek salate ra karo-karuan kelakuane ya ora. Apa maneh anak kok ora tau salat? Deloken. Ngapunten? Ana anak kok sampe nakal, kon budal ngaji yo mengket. Eh. Ana pengajian ora mangkat malah budal karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Hei. Hei. Omah rusak kok nyapone mlorok nang ngarepe TV. Enten mboten sing anake ngoten niku? Lah kuwi nyonto gerangane. Ya titeni anak model ngono kok gak mergo salate ora beres. Janji salate beres, janji salate apik, yakin dadine anak apik. Artinya masalah salat ini hal pertama dan paling utama yang harus kita tanamkan dalam anak-anak kita. Bapak Ibu para jamaah, lawang tua saiki nuwun sewu, kadang-kadang ora patek ngopeni salate anak. Tapi nek masalah sekolah yo pene ra karuan. Hoi. Enten mboten sing anake wayahe azan subuh digugah melungker meneh. Lebuane dhewe ra tau subuh kok. Bu. Sampean ku aneh kok, Bu. Aneh. Lek dina Minggu anake sampean kan rata-rata ora sekolah. Ngono ku esuk ya ora mbok gugah, mbok jarno sak tangi-tangine. Sik, tak urut saiki, tak urut. Biyen anake sampean tasik bayi. Terus teko masjid ya ana tarhim. Shalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Ngono ku anakmu ngelilir sik bayi le. Ngelilir ngono ku langsung mbok jak melek ben melok subuh apa mbok elus-elus mbok keloni ben turune. Mulane saiki kelakuane sampe gerang ya ngono kuwi. Kuwi salah kawitane. Ya aja kaget saiki anakmu nek krungu azan kupinge kopok. Halo. Bocah saiki kendel-kendel kok, Bu, ninggalno salat. Mau salat fardu niku sedinten ping pinten? Lho ora nyaut. Salat fardu sedina ping pira? Sehari berapa kali? Lah sholat fardu yang sehari 5 kali itu sekarang banyak yang dirubah jadi 5 hari sekali. Kumat-kumatan, kadung kumat dirangkep-rangkep sholatnya. Niate yo aneh, usul li fardu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Bocah nom-nom saya lo kendel-kendel apa maneh? Uripin no pinggir jalan raya wis rondok mambu kota gayane. Jadi sholat itu surapate usum wayai subuh do tinggu maraton wayai duhur gayane no salon wayai asar do main badminton wayai maghrib do ndelok sinetron wayai isya do dolanan handphone. Aku no kuburan yo kena smackdown. Terutama jamaahe diopeni Bu. Kanjeng Nabi niku salawase gesang mboten nate salat mboten jamaah dan di masjid. Halo. Kula mboten ngenyek nggih aja tersinggung wong desa Mbulu kene. Wong Ngrao aja tersinggung. Kula tingali lan kula wani yakin masjid nang Mbulu nang Ngrao kene. Terutama nek wayah isak karo subuh, yakin wi akeh cagake timbang wonge. Nggih napa nggih? Kok ngerti? Ya ketara. Teko raine lho ketara. Wong wi nek ahli salat jamaah, wajahe mencorong. Lha nek ora tau jamaah, wajahe mencureng. Ya kaya rupamu kuwi. Sepurane kula omongane kasar. Lamun nek pengen alus ya kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus ae. Diterusno mboten? Padahal salat isya karo subuh kuwi dadi ukuran. Wong niku mukmin sejati apa mukmin campur munafik, kuwi ukurane didelok teko salat isya karo salat subuhe. Nek dijak nglakoni salat isya karo subuh kok semangat, rikat, akas, jerantal apa maneh gelem jamaah, kuwi tandane mukmin sejati. Tapi lek dijak nglakoni salat isya karo subuh kok aras-arasen, diundur-undur, ditunda-tunda, engko wae ngenteni sinetrone bar, ngenteni lek dangdut akademine bar. Kuwi berarti ya rondok mukmin, rondok muna moh-moh ra patek semangat. Ya rondok mukmin, ya rondok muna. Apa mana ora isa ora subuh? Oh, serat ilmu rondok langsung muna. Ngapunten, lah saiki wong ngrawuh kene akeh ndi? Sing salat jamaah isa subuh karo sing salate nomah. Berarti akeh sing mukmin sejati apa akeh sing mambu munafik? Ngene lho Bu, nyapa kok tak tekankan masjid? Soalnya Kanjeng Nabi dawuh, apik-apike panggonan nang donya iki masjid, elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Dijawab, kapan rambut jawab tak tinggal mulih. Apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Mulane niteni wong apik to wong elek wi gampang. Ana wong kok sregep saba masjid wi tandane wong kurang banter, tandane wong apik. Ana wong kok sregep saba pasar wi tandane wong apik. Ah wong bulu wong rao kene akeh ndi sing sregep saba masjid karo sregep saba pasar? Apik. Berarti wong bulu rao kene iki akeh ndi sing apik karo sing elek? Ngono pengen di anak apik. Jangan jauh dari masjid, terutama di waktu subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum melangkah kemana-mana, langkahkan kakimu ke masjid dulu, karena masjid itu pusat keberkahan. Tak baleni. Ojo adoh-adoh ke masjid, terutama waktu subuh. Saurunge sikile sampeyan wis melangkah nondi-nondi, pertama kudu melangkah no masjid, soale masjid kuwi pusate barokah. Lho kene apa kok subuh? Lho wong subuh kuwi awal hari. Dan subuh itu sholat yang paling istimewa. Mulane azan subuh kuwi ana kalimat khusus sing ora padha karo azan-azan liyane. Rupane napa? As-shalatu khairum minan naum. Artine sholat kuwi luwih apik timbang ya pinter-pinter tibae wong bulu kene. Sholat kuwi luwih apik timbang mulane sing bener nek azan ning kaya nang Mekah nang Madinah kono Bu. Salate dawa naume ndek. Dadi wi ben salate akeh turune saithik, salate suwe turune sedelok. Kono nek azan ngono, as-salatu khairum minan naum. Salate dawa naume ndek. Wis nek diartekno kan ngene, salat kuwi luwih apik timbang turu. Salate dawa turune ndek, salate saithik turune, salate akeh turune saithik, salate suwe turune sedelok. Lah wong bulu ora kok. Nek azan salate ndek naume sing dawane ra karuan. Dapak sing azan cah nom ngono. Sing azan wis mambu kuburan. Ngelek-ngelek iso-iso. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke mlebu speaker. Nah kuwi nek diartekno kan salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget jeng krungu padha kelon meneh. (Tuh) Nomor siji masalah sholat kudu ditanamkan kepada anak-anak. Mulane aturane bayi lahir dikon ngadani kuping tengen, dikenalkan sholat, dikenalkan Allah, dikomati kuping kiwa. Lho, sholat neh, Bu. Ora tau roh montor to piye ranjene? Neng montor lewate deplengaan jemberi wong. Omahmu ya pinggir ratan gede. Neng montore bingung e. Aku sepur wis lah sepur. Ndo mlengak rono. Nek aku ngaji no pinggir jalan raya jih jemberen ya perkara ngene. Wis ngaji no pinggir jalan raya nomae wong ewoh pisan. Sing buah isek selintas linte. Ora dipengingi ganggu wong ngaji. Dipengingi sing diarep-arep sing digawe ya kuwi. Mulane aku ya mulai tahun 2018 Anwar Zahid gak nrimo ngaji nang gone wong ewoh. Wis pancene tak putusi ngono ya soal e ngene iki. Wayang ngaji dengan sing selintas linte buah apa maneh ana sing mbek nyugoi mangan entak-entik tak tinggal mulih mbek aku. Mulai 2018 nek wong ewoh kok niat ngundang ngaji aku kudu digawe pengajian umum. Ora mek nggo suguh tamu. Pemane ngaji nembarengi wong buah entak-entik terus ana sing sing peladene iki nyugoi mangan, sing buah iki mek mewangan ngenang ngene. Kudu tak saduki ya rasane. Lah tenan aku diarani jual mahal sak karepe. Wong saiki antrine wis 3 taun kok. Ha trimo diremehno undang nang ngene wong ewah terus luweh penting sing buah timbang aku. Nah aku tapi yo nyadari apa kon balik piye sing buah wong sing diarep-arep karo tuan rumah yo kuwi. Wong sing buah kuwi nambahi lah nek aku tambah ngelongi. Aku ngono ku yo ngrumangsani mulane timbangane ngono wis ra usah nrimo jadwal ngono kuwi. Tak kandhani asistenku sing bagian napa jadwal. Ra usah nrimo jadwal wong ewah. Ngono. Kadang kono ane yo wong ewahi rata-rata pengen bati kok. Lah kowe lah ngono to biyen nek pas ewah kae. Enggak ya pengen bati nek bar ya totalan kok. Mengko kiyaine lu masuk nang gone anggaran. Ate ora cocok ki lho piye. Wis tak pikir ngono kuwi. Mulane nomor 1 salat. Kene pengen duwe anak sing apik tur iso ngapiki salate anakmu kudu mbok openi tenanan. Nah, iso salate anak kopen, wong tuane ya kudu ngopeni salat. Mulane sampean aja kesusu nyalahno anak, lek duwe anak nakal, soale anak kuwi ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa barang anak ayang-ayang, nondi nggon ayang-ayang niru barang, ayang-ayang wi ngetutno barang. Nek ayang-ayange mlaku barange melok. Walek lek barange mlaku ayang-ayange melok. Nek barange meneng ayang-ayange melok. Ora ono barange meneng kok ayang-ayang mlaku dhewe. Ayang-ayang bento kuwi. Barange cilik ayang-ayange? Barange gedhe ayang-ayange? Barange ndek ayang-ayange? Barange dawa ayang-ayange? Apane dhuwur mbokane dhuwur anake ya dhuwur-dhuwur. Apane ndik mbokane puret kon duwe anak dhuwur ya ora ngarah. Enggak anak lam daur. Salam. Makasih. Pancen resikone dadi wong terkenal yang ngene iki. Sapa ngomong ngengkekmu? Lha iki ngomong GR kok manggonmu nang ngarep dhewe, ayo. Kowe ket mulai bar dhuwur tit mengelus teko. Pokoke aku kudu nggok ngarep dhewe. Pengen cetha karo wonge aku. Karena aku lagi teko nene sing ngono. Lho kok tambah ganteng jare. Ya wis ket gebiyen yo ganteng. Encik nek gebiyen kowe nek masih kurang telaten kok. Makasih. Sing saiki nek iki tambah, lho kok ora padha karo no TV ya. Pinggire mbesi, yo ganteng asline. Engkae tambah ngelokno kok ana kaset-kaset ke wireng-ireng kok. Sakarepmu mbok rasane piye-piye sing penting aku ora kerowak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lek pengen anake apik sampean kudu dadi wong tuwa sing apik. Pengen anake salate apik, wong tuane salate ya kudu. Pengen anak salate sregep, wong tuane salate ya kudu. Mulane ana anak kok nakal aja kesusu nyalahno anak. Anane anak nakal ya mungkin gek biyen buane iki lho cilikane ya. Alhamdulillah eling. Dua anak dituturi kok dua blek le aja mbok seneni anak em aja mbok ploro anak em eling-eling to kene apa anak dituturi kok ndablek soalnya gebian sampean waktu sek cilik dituturi yo eling menengo kowe ora melok nyangoni cerewet nomor loro. Merah apa buah beras rong kilo ewa. Beras rong kilo mie telu kelapa loro ono ke somben balik emek beras sak kilo neng kelapane siji nek mundat undat wong sak desa krungu kabeh rangetok no lah aku menyang rono lewes peng pindu gebian mantu kaya aku ya menyang saiki nyunat no aku ya menyang neh lu bareng balik no nonggonku gile kok eneng ya penguripan model ngono ku ati teni kowe nek sampe ewoh neh. Ngono kuwi wong lanang apa wong wedok? Yo ngaku. Wong buah wis 10 tahun lho sampe saiki sik eling. Yo mbuh iso. Eh, nek salate anakmu wis beres, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Oi, ini namanya melakukan perbaikan. Lah, wong dandani, wong ngapii, menyeru kebaikan. Niku mesti ono resiko permusuhan, pasti ada resiko permusuhan. Gak disenengi wong, dimangkeli wong, dimusuhi wong. Mula modale apa? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah. Yo kuwi bis yo bis. Unine transabah. Jemberen aku. Ngene iki aku ya dilokno, dhewe ya masih napa. Wele masih aku kowe. Iso wis dijogo karo polisi ambek banser sampean meneng ae. Was bires kene sing tak urusi. Lek. Was bir ala ma asobak bersabarlah terhadap malah ra ngrungokno. Iki ndonga. Kono pinggir iki pasangin muga-muga sarunge ora nyingkap. Wasbir ala ma asabak bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Wong nek ngelakoni apik aja-aja keapian menyeru kebaikan melakukan perbaikan mesti ada permusuhan. Mulane modale kudu sabar. Bersabarlah menghadapi apapun yang menjadi resiko ketika engkau melakukan perbaikan. Kodo konco-konco sing dadi marketinge M King ini ki ana sing ngelokno pengajian kok ditunuti jamu. Aku nyekeli ini ki ana sing ngelokno aku kiai to bakul jamu. Aku ngaji tapi M King iki nunut aku. Kenapa aku kok gelem ditunuti? Mergo tak delok api iki rajanya jamu tetes herbal di Indonesia. Yang anti bahan kimia. Meneng kowe? Aman dikonsumsi. Lah aku ngelingno masyarakat kok Saiki kudu hati-hati sampean mengkonsumsi jamu herbal iku kudu sing hati-hati. Aja sembarangan, apa maneh jamu-jamu sing kimia. Kuwi racun iki dilebokno awak sampean. Lah nek iki aman obahane le, mok godhong kelor. Lah menengo to. Lan pon kata sing buktekne wasilah emking niki diparingi jodoh, diparingi saras dening Gusti Allah. Sing maraske yo tetep Gusti Allah, tapi ana wasilahe. Wis aja mbolono bakul jamu tak jahit lambemu engko. Aku iki ngelingno sampean. Ha. Kudu sabar. Ngadepi dilokno wong, dielek-elek wong, difitnah wong, ya kudu sing sabar. Apalagi dakwah akhir-akhir niki wis mulai tercoreng dengan metode dakwah yang menebar kebencian, yang mengancam dan menakutkan. Padahal aturane kados ingkang sampun dipun rintis dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudu sejuk dan menyegarkan bil hikmah wal mau'izatil. Lho ra nyaut bil hikmah wal mau'izatil hasanah, harus dengan cara yang bijaksana, dengan dalil-dalil yang masuk akal, ai bil adillatil muhakkamah wal mau'izatil hasanah, nganggo pitutur sing sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi mbiyen ngoten, leh ngulangi masyarakat tentang iman, tentang Islam, tentang ibadah niku carane alus. Lah dibeto ten gene Indonesia mriki kalih para wali, ngene iki ana sing ngomong montor kok dawane ngono. Aku jeng brena. Dibeto kalih para wali, terus diterusno kalih para kiai ngantos sak niki. Mboten ngangge kekerasan, tapi carane sae. Niki sing kudu ditiru. Nggih, Bu, nggih. Aja seneng ngilok-ngilokno, aja seneng do gegeran. Pemane sithik-sithik haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Wis, hati-hati saniki. Mbiyen iki alus carane. Mulane mbiyen iki apa-apa ya jare kiai. Apa sampean sing ora mbutuhno kiai? Kiai dulu merupakan ikon. Mulane kiai niku kathah tamune. Allahumma shalli ala Muhammad. Kene apa kok akeh tamune? Ya tangga-tangga akeh sing do sambat. Wong fungsine kiai iki nggo sambat-sambatan. Mbah ra dirungokno. Wong kula niki lak arang-arang ten griya to, Bu. Wong ben dina ya keluyuran, penggaweanku wiritan, wirawiri turut ratan. Ngono ku lek tepak ten griya, ya enek ngedayoh. Tamu ki ya enek. Lah nek tamu njaluk jadwal pengajian, wis urusane asisten, wis ana dhewe sing bagian penjadwalan. Kula gak melok-melok. Tapi tamu sing njaluk donga, njaluk suwuk ni akeh. Eneng ibu-ibu ngoten niku, yai nyuwun tulung, nyuwun donga. Wonten apa to, Bu? Jenengan dongaaken bojo kula niki lempun seminggu mboten wangsul. Lha terus karep jenengan nggih tulung jenengan puter giling. Aku ya mbaten dianggap aku iki selep kok paling. Tapi ya tak omongi lah ya to, Bu, wong sampean lagek ditinggal seminggu kok kelipan. Aku lho gelek 20 dina ora mulih ngono. Ha nek tepang ngaji nang Kalimantan, nang Sumatera, Sulawesi, Papua, nang luar Jawa ngono kae, kadang ya setengah wulan, kadang ya 20 dina lagek mulih. Nek sampean ditinggal seminggu kok kelipan. Tapi jenenge njaluk donga, ya tetep tak dongakno. Njaluk syarat ya tak gawani syarat. Piye ora digawani syarat wong kadung gawa gula kok. Memancing kiai ini gue sambat-sambatan, Ene wong lanang iki tambah lucu. Yai nyuwun donga yai ijazahe. Donga nggo apa? Bojo kula cerewet iki. Nggih kula njaluk donga sing kenek nggo bungkem cangkeme bojo. Ngono ku aku ya beres, wong nggo gula mbek rokok. Padahal aku dhewe lelagek bar dicelathu bojo. Tapi ana wong njaluk donga ngene tak kei yo. Sapa bojomu jenenge? Sumiyati. Gampang enteni bojomu nek wis turu. Ambek rondok mangap ngono. Nah, wacakno donga iki engko sebulno cangkeme. Dongane gampang, bojomu jenenge Sumiyati yo. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sumiyati mingkem. Sebulno. Tak baleni neh, Pak. Rungokno, Pak. Bojomu cerewet ngono kok. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sumiyati mingkem. Sebulno cangkeme. Siap-siap Bu engko bengi. Bojomu mesti langsung praktek. Sing rumangsa cerewet, siap-siap. Tapi nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Hewat-hewat turu to. Wis krasa kok iki praktek ketok e pakane iki. Praktek ketok e pakane. Eh hewat-hewat turu ambek ngorong-ngorong. Barang sing lanang mindik-mindik merek meneng. Lah sing lanang ya khusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bareng ape disebul sing wedok melek. Wek. Menang sebul. Ramandi. Ya Allah. Ngono ku dilayani yo kebutuhane masyarakat ora dilayani. Mari ngono terus diulangi donga. Mulane yo do gelem mlebu Islam. Carane ki apik, Bu. Bu. London jajah Indonesia niku sedelok napa suwe? Ana sing jawab, ora roh londo. Ora menangi yo ditakoki. Zaman ora menangi tapi kan yo ngerti ceritane, ngono lho. Ngeyel meneh. Aku takok apik-apik kok pikiranem. Eh ya ora arah wong aku ya ora menangi londo. Anjene lambene wong bulu ya. Diterusno mboten iki. London jajah Indonesia niku sedelok napa suwe? Suwe kok 350 taun luweh kok kuwi critane. Ya pitung umur to 350 taun luweh. Lha kuwi London Indonesia ora mek jajah tok. Ora mek kepengin ngerampas hasil kekayaannya Indonesia to, yo nyebarno agomo, tapi agomo ne londo ora payu, mergo londo ini ambek masyarakat kereng kasar, sing payu agamane poro wali ngayomi masyarakat, rari ngokno yo wesok, wes langsung didongani gak? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Lah niku wasiate Luqman Hakim ten kene Al-Qur'an sing kanggo putrane. Lah saniki wong bulu ya kudu nyonto kuwi. Lek wasiat nang gone anak kudu ngono kuwi. Anakmu ben ora mek dadi anak sing apik, tapi anak sing iso ngapiki melakukan perbaikan, menyeru kebaikan. Anake sampeyan bukan hanya sekedar sholih, sholihah, tapi dadi muslih, muslihah. Halo. Ngene Bu mulane muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafis sholihin. Satu orang penyeru kebaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Wong sitok sing dandan-dandan ajak-ajak keapian melakukan perbaikan kuwi luweh disenengi Gusti Allah timbangane ribuan wong soleh, ribuan wong apik tapi ora gelem dandan-dandan, ora gelem melakukan perbaikan. Masalahnya apa? Soalnya ngene, Bu. Wong apik kuwi nglakoni kaapian mok kanggo awake dhewe tok. Kanggo njogo awake dhewe tok. Tapi nek wong sing apiki melakukan perbaikan, kuwi nglakoni apik ya kanggo njogo awake dhewe, ya manfaat kanggo wong akeh. Melalui para penyeru kebaikan, orang-orang yang melakukan perbaikan, Gusti Allah njogo umat Muhammad. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negeri dengan cara zalim selama penduduk negeri itu adalah orang-orang yang menyeru kebaikan. Wong-wong sing do gelem dandan-dandan apik. Maka sekali lagi, jadikan anak kita jangan sekedar solih solihah, tapi harus muslih muslihah. Jangan hanya sekedar jadi anak yang baik saja, tapi harus baik dan melakukan perbaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Modale sing pertama nopo? Iman. Iman yang harus ditanamkan. Soale ngeten para jamaah, hakikatipun iman niku sampun diamanataken Gusti Allah dateng menungso mulai teko kandungan. Mulai teko ndi? Ya wis, berarti sing ngrungokno. Heeh. Nah, kuwi montore Pertamina kuwi. Sejak janin berumur 120 hari, berarti pirang wulan kuwi? 4 bulan tasik ten alam rahim niku diparingi ruh dening Gusti Allah. Begitu ana ruh ana nyawane, terus melakukan perjanjian ketuhanan. Niku lho ten Qur'ane Gusti Allah dawuh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Nalika semanten kula panjenengan sik dadi janin sing wis diparingi roh, jawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhanku dan aku bersaksi. Wonten dawuh syahidna niki dening para ulama ahli tafsir diartikan seluruh janin yang sudah diberi ruh waktu berada di alam rahim itu melakukan syahadat untuk yang pertama kalinya. Syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Dadi bayi nembe diparingi ruh no alam rahim niku wis syahadat tauhid, la ilaha illallah. Ora peduli sing ngandung kuwi seorang muslimah maupun non muslimah, ora peduli sing ngandut ora ngerti ngandut iki bahasa Inggrisnya the meteng. Mbah sing meteng kuwi wong Islam apa wong kafir, kuwi bayi ora peduli, pokoke kabeh wis syahadat mengadakan perjanjian ketuhanan kalih Gusti Allah. Dados tak baleni meneh, janin yang sudah diberi roh waktu di alam rahim itu sudah bersyahadat berakidah Islamiyah, gak peduli yang mengandung itu perempuan yang agamanya Islam atau bukan Islam, tapi semua bayinya sudah melakukan perjanjian akidah Islam kalih Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi nek dawuh lak kullu mauludin yuladu alal fitrah, sedaya bayi sing lahir kuwi laire kaadaane fitrah berakidah Islamiyah. Ora peduli bayine sapa, ora peduli wong tuane piye, kabeh berakidah Islamiyah. Lah sing iso ngerusak akidah Islamiyah bayi kuwi sapa? wong tuane. Mangkane terusane dawuhe Nabi, fa innama abawahu yuhawidanihi. Karek wong tuane, bayine digiring Yahudi, au yunasironihi utawa digiring Nasrani, au yumajisanihi utawa digiring Majusi. Berarti dengan demikian yang merusak fitrahnya anak setelah lahir ke dunia itu, satu, orang tuanya, dua, pendidikannya, tiga, lingkungannya. Muga-muga sing kula aturaken niki wonten manfaatipun, tasih kurang ngundang dhewe. Aku soalnya no pinggir jalan raya dadi ngewotot ngomongnya kayak sampean bar masih aku terus masih truk, berarti raiku mbok bandingno karo truk. Matur suwun tuan rumah, matur suwun konco-konco banser atas pengamanannya, bapak-bapak dari polsek, matur suwun para bapak, para ibu sedaya jamaah, sesarengan kita pungkasi kanthi donga, mugi-mugi nak Mas Muhammad Aufa Khairun Ni'am Ali khususipun lan ugi putra putri kula panjenengan sedayanipun dados generasi ingkang salihin salihat, muslihin muslihat, bermanfaat kangge agami lan masyarakat. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wal khairi was salafi darain. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa syirki wa al-fasadi wa syarri wa dhair. Rabbi ja'al muqimina salah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.